Tasanyo memandang daku, senyumnya bagai madu. Terpesona, kemana ku bertanya, adakah seorang jua yang jadi idamannya? Kini hatiku senang, gadis pujaan sayang menjadi milikku seorang. Memadu kasih sayang. Kini hatiku senang, gadis pujaan sayang menjadi milikku seorang. Memadu kasih sayang, memadu kasih sayang.